Yeni Inka Lakista Aneka Safari Record. Masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Segar diingatan.